curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha, 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap. Gara kabar Kang Rika ngerti kaki Diwan. Aduh ke kaki Diwan turunan wong India ke ya. Jenengan lengkapnya gue Diwan nanti jajeng ke. Ke cita-citanya jenengan mau nge kaki Diwan siki surat dojan babar pedas. Mari yang jenengane sega Kang. Gue surat dojan orang lemet-lemet amari sega Kang. Nah apa jalarannya yuti lagi beta kon kaki Diwan. Diwana nih jajeng ke. Oh, nyong nggak ketemu karo Rika nang di Papua, bener ya? Ngerti-ngerti Rika lagi madang, ngerti-ngerti lagi madang, ngerti-ngerti madang. Oh, ala jan. Mata naso jajal Kang, dari penghuni pisina aja madang, wae. Nyambet gawe. Orang selewang kowe, Man. Orang selewang kowe, Man, Diwan. Kowe tak kamplengi nang kene, apa kowe tuh nunggu nyaran nang kene ya. Orang sepet cicilan kowe, orang sepet titian kowe, orang sepet cucuan kowe ya. Wong sing jenenge wong urip, kowe urip go madang, apa? Wong sing jenenge wong urip, kowe tujuane siji tok, madang, madang. Nek ora madang kowe ora urip. Nek ora madang kowe mati, ngerti ora sedek ya, Man, Diwan. Oh ala ke, nyong perkenalkan ya. Ke nyong Diwan ke apa? Diwan, Diwana le jajeng ke. Ke kang kadane, sikin jenengan wis ora usah padha mangan sega bae. Wong Indonesia wis ora usah padha mangan sega jajal. Eh, Man Diwan, kowe lungo mati mantan bareng jajal. Kowe marah-marah sing ora genah. Kowe nglarang wong Indonesia kok padha mangan sega men kon padha mati apa? Ora kaya kowe. Jrot, gak jrot. Ke, sing jenane sega Kang ya, sing jenane sega kue ternyata membahayakan bagi manusia. Eh, kue jaga baik kasus kue ya, kue jaga baik kasus kue nyajal. Pisan maning kue ngomong kaya kue keserampang piring menanya mah. Sang hari karo gelas papa di kakar pepa. Hahaha, malah ngegas. Ke kakak Dani, sing jenane sega ya nasi, apa nasi kue ya sega. Cekul. Berdasarkan informasi terakhir, berdasarkan riset terakhir, berdasarkan penelitian terakhir yang menunjukkan bahwa sing jenenge sega gue ternyata tidak baik bagi manusia. Gue sing ngenang gue ngomong gue. Gue berdasarkan apa ora gue? Berdasarkan kadarnya ya. Contohnya bener narkoba karo rokok ya. Narkoba karo rokok menyebabkan kecanduan apa? Menyebabkan kecanduan dan itu sudah dilarang oleh pemerintah. Ya pada baik kalau sega, sega gue merna kecanduan. Merekna gede, uman. Esuk mah sega, amalaman mangan sega. Bengi mangan sega, ngesuk ke maning ketemu sega maning. Gue jalan kecanduan gue, ya merekna kecanduan gue. Ini jenis sega, jadi gue suruh saya mangani sega. Gue medeni pisan gue menungsa gue Kang. Merekna kecanduan gue ya. Gue pertama, si keloro. Mereka gak gelem buka buku sejarah. Mereka gak gelem buka buku IPS. Gue nangkono ya, gemulian diceritakna. Wong-wong menungsa-menungsa sing urip pada zaman batu, zaman purbakala, kuwi ora ana siji sing pada mangan sega, ora ana sing doyan sega. Nyatane penjajal ora tahu ana kabar manusia purba kena tumor, ora tahu ana kabar manusia purba kena HIV, ora tahu ana kabar anu manusia purba kena kanker, ora ana. Tapi siki zamane menungsa pada mangan sega, sing jenenge tumor, kanker, HIV ngatak puluh burung kuwi jan menungsa kabeh ngene Kang. Gara-gara mangan sega kuwi. Contohnya kuwi iki wong gemen ora ana mangan sega, ora tau pada penyakitan. Siki pada mangan sega pada penyakitan kuwi. Loro kuwi hari ngokna ya. Kuwi jatos kuwi ngomong kuwi ya. Ora tos-tosan. Sing pata be pata sing ketelu kandane nang apa sega dadi ora apik kanggo bagi manusia. Nang apa sega akhirnya dilarang dikonsumsi oleh manusia. Ki masalah Kang, Rika tau maring dokter, Rika tau maring bidan, Rika tau maring dukun bayi, sing jenenge dokter, bidan karo dukun bayi kuwi sampai dengan saat ini ya masih melarang apa? Masih melarang bayi-bayi yang baru lahir untuk makan nasi. Dadi bayi-bayi sing bebek pada tebluk maring dunya, ki dilarang mangan sega ora nang dokter, dokter beng larang. Membuktikan bahwa ternyata sega gue punya dampak berbahaya dan itu sudah dibuktikan berdasarkan ilmu kedokteran. Dokter yang larang gue sing ketelu, tes yakeh. Kayak gue ya? Kayak gue. kandane mening. Sing jerane sega apa mene sega garing, jrangking, kuwi sing mangan sapa jajal. Jrangking himangani ayam. Jrangking himangani ayam. Ayam iki panganane jrangking, padahal iki ngerti dhewek siki akeh kasus pirang-pirang flu burung, kuwi asale kang di jajal. Ya kang ayam. Lah kowe mikir, ayam panganane jrangking, sega garing. Lah siki bedane jrangking karo sega kowe panjajal. Bedane sega garing karo sega telus apa panjajal. Pada bae menungsa juga bisa terancam terkena flu burung gara-gara mangane sega. Padha bae karo ayam kowe mau. Ayo kowe. Ana maning. Kowe ngerti jumlah penduduk Indonesia sing mangan sega pira? Ya pirang-pirang. Pirang-pirang jumlahnya jauh lebih besar. Jumlah iki luwih akeh daripada wong-wong sing mangane sega nang negara-negara maju, nang Amerika Serikat, nang Jepang, nang India, nang Australia, sing jenenge wong sing urip nang negara-negara maju kuwe, kuwe jarang sing mangane sega, jarang. Nyatane apa? Negarane dadi maju, sikit bangsa Indonesia mangane sega sampeyan ngesuk sore apa bengi, nyatane apa? Pengangguran aja pirang-pirang. Korupsi ngarang enek. Wis merna negara maju karena mangane sega. Tiru eh negara-negara maju jarang sih mangan sega. Akhir apa negarane berkembang kowe ringok nang mulan nang negara wong mandan gemblung ngomong kayak iye Kang. Dadi nek wong gemblung ya. Ya mangkat. Kandane maning sing jenengane sega ya. Dia ternyata dapat menurunkan kemampuan ekonomi seseorang. Sega kowe merna melarat, menan yakin. Contohnya rika kepen ngeti nang warung-warung ya. Kanggar nang warung-warung awan-awan jam rolas mangsane lautan. Sing jenengane kuli-kuli. Kowe sing mangan sega jumlahnya lebih akeh daripada sing ora mangan sega. Sing ora mangan sega wis keton kowe wong-wong eksekutif. Wong-wong sing berdasi. Orang anak. Seorang direktur maring warung pesennya sega ya orang mungkin. Paling orangnya dada mentok. Weh. Tapi yang ngerkulik. Nah. Maring warung. Ping bola-bola ya. Bola-bolanya sega. Tombo. Weh. Bawa panjen sega gue panganan yang mau melarat. Mana ngomong sing genah kue? Lu ya genah-genahan bae. Nyatanya kayak kue. Anak maning. Sing jenane wong anggar ngantek mangan sega. Kue jangan boros na banyu. Apa? Sing jenane wong anggar mangan sega. Kue boros na banyu. Siki banyu-banyu lagi lalang. Apa maning mangsan-mangsan terang. Dia bisa baik. Sika ngerman sega gelem ora gelem nginum. Ya ora. Orang nginum surat. Ya mbok. Merekna banyu ini boros. Gelem ora gelem nginum. Merekna banyu ini boros. Apa jajaran di ngodok banyu orang kalau langat tanah. Kalau langat tanah. Ya kan? Mulanya mending ngurus sama sega. Tentu orang nginum. Langkanya mati. Ya mending mati. Daripada urip kok disini boros-boros dong. Ya mbok. Oh, pada mau sedeng Rika. Ya orang urusan orang urunan orang keduit. Anak maning sih jenis sega kan. Ke dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa menyebabkan kematian. Weh, dalam kondisi-kondisi tertentu sing jenenge sega gue bisa menyebabkan wong pada mati. Kondisi-kondisi tertentu maksudnya seperti apa gue? Pirang-pirang contohnya mangan sega karo nyupiri motor, gue merekna mati. Loro-lorone mangan sega karo nyetir mobil, mati. Tabrakan sih ora konsentrasi. Oh, kayak gue ya. Kayak gue apa maning sing jenenge mangan sega gue diharamkan, Kang. Dalam keadaan tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, gue madang karo sega ora ulih nang Gusti Allah. Lah jangka bang Gusti Allah gue. Dunia tane. Contohnya, mangan sega karo sembahyang orang deh. Milik desit, segane desit apa sembahyangnya desit. Aku maning yang ngerbulan puasa, gue jadi dilarang banget apaan-apaan pada maning sega gue kan. Gue dilarang gue, nanti gak urip gue. Oh, ngerti gue ya pancenan orang sega tok gue kan. Apa bayang gak dipangan pas sembahyang atau pas puasa ya orang deh. Salah satunya sega bok, salah satunya sega bok. Gue sega itu membahayakan orang deh dipangan. Oh, gue ngomong kayak gue nang batalion gue sambil kibang pinang-pinang gue. Udah nih ngomongnya nak kene maring Rika. Eh si anak maning. Si jenane sega, bisa nih jadi sega. Kang pare selipna jadi beras. Lah main kon dadi sega, kuwi digodhog dhisik, diliwet dhisik, apa ditim, apa dikaron. Tapi kabeh mau kuwi membutuhkan suhu sing lebih dari 100 derajat Celcius. Angger suhune ora 100 derajat Celcius, segane ora dadi, uli ngaron ora rampung. Weh, padahal sing jenenge ngantek suhu kok 100 derajat Celcius, kuwi merupakan suhu panas sing bisa membunuh manusia kan. Sing bisa mateni wong kowe suhu seno kowe ya. Oh kaya kowe ya. Kaya kowe maning. Lah sing apik-apike priwe iki ya? Gara-gara wis ngapain informasi kaya kowe, ki apik-apike iki tak kena duit apa terus tembak? tembak weh tembak ya tembak. Tembaknya mati ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.